بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasannya terakhir tentang mustatsna atau al-istitsna ya, bab istitsna sudah sampai pembahasannya pada mustatsna bi ghair wa siwa. Ya. Kemudian yang berikutnya sekarang pembahasan yang berikutnya al-mustatsna bi khala wa ada wa hasha. Mustatsna dengan khala, ada dan hasha. Jadi isim yang terletak sesudah kata-kata istitsna ini. Jadi khala, ada, hasha ini yang merupakan adawatul istitsna, kata-kata untuk istitsna. Lalu bagaimana isim yang terletak sesudah kata-kata ini? Qala, berkata muallif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wal mustatsna bi khala wa ada wa hasha yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Mustatsna dengan khala, ada dan hasha itu boleh menasabkannya dan boleh pula menjarkannya. Ya, boleh nasab dan boleh jar. Ya, ada dua keadaan. Ya. Nahwu, contoh. Qama al-qawmu khala zaidan wa zaidin. Khala zaidan, di sini nasab. Wa zaidin, ini jar. Wa ada amran wa amrin. Amran itu nasab, amrin itu jar. Wa hasha bakran wa bakrin. Bakran itu nasab, kemudian bakrin itu jar. Kaum itu berdiri. Ya, kaum itu berdiri kecuali Zaid, kecuali Amr, dan kecuali Bakr. Maknanya demikian, maknanya sama. Ya, jadi khala, ada, hasha ini untuk istitsna. Kemudian mustatsnanya tadi sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ya, sudah menyebut kaidahnya juga ya, bisa nasab dan bisa pula jar ya, ini khala zaidan wa zaidin, ada amran wa amrin, hasya bakran wa abakrin ya. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang ini. Al-mustatsna bihadihil adawati, mustatsna dengan kata-kata ini, wa hiya salasatun, yakni tiga kata, khala, wa ada, wa hasha, yaitu khala, ada, dan hasha. Ya, mustatsna dengan ketiga kata ini, yajuzu fihi wajhani, boleh padanya dua bentuk. An-nasbu wal jarru daiman, yakni nasab dan jar ya, selamanya. Jadi boleh mustatsna dengan kata-kata itu nanti nasab dan boleh pula dengan jar ya, demikian keadaannya, selamanya demikian, boleh kedua keadaan ini, salah satu dari keduanya. Lakin kaifa, tetapi bagaimana kok bisa demikian? Kok bisa itu nasab atau jar? Wa ala ayyi asasin, dan atas dasar apa itu dibolehkan nasab atau dibolehkan jar? Ya, tinggal memilih. In ja'alta hadhihi thalathata af'alan, jika engkau menjadikan tiga kata ini sebagai fi'al, khala, ada, hasya, engkau jadikan itu sebagai fi'al, engkau anggap itu sebagai fi'al, fan nasbu, maka nasab. Maksudnya apa? mustasna dengan tiga kata itu menjadi nasab kalau ketiganya dianggap sebagai fi'al. Wa in ja'altaha hurufa jarrin, dan jika engkau menjadikan ketiga kata ini sebagai huruf jar, engkau anggap ketiga kata tersebut sebagai huruf jar, fal jarru, maka menjadi jar. Maka mustasna dengan ketiga kata tadi menjadi jar. Jadi di sini sebabnya. Jadi khala, ada, dan hasya ini bisa dianggap sebagai fi'al, bisa pula dianggap sebagai huruf jar. Ini juga meluruskan yang terdahulu ya. Jadi kalau seperti kemarin ghair, siwa itu isim, tetapi untuk khala, ada, dan hasya ini bisa dianggap fi'al, tapi juga bisa dianggap sebagai huruf jar. Dan masing-masing mengandung hukumnya atau konsekuensinya. Kalau dianggap sebagai fi'al, maka mustasnanya menjadi nasab. Kalau dianggap sebagai huruf jar, maka mustasnanya itu menjadi jar. Li'annahum yaquluna, karena mereka ya, mengatakan, ya, para ahli bahasa Arab mengatakan, hasaba tatabbu'il lughatil arabiyyati, sesuai dengan tatabbu' ya, pada bahasa Arab, meneliti, mencermati dengan seksama pada bahasa Arab, ya, mereka menyatakan, wajadna annal araba tajurru biha wa ahyanan tansibu. Para ahli tadi menyatakan, kami mendapati bahwasanya bangsa Arab, ya, al-araba, bangsa Arab atau orang-orang Arab, itu menjarkan mustasna dengan ketiga kata tadi, wa ahyanan tansibu, dan terkadang menasabkannya, menasabkan mustasna dengan ketiga kata tadi. Ini yang didapati dalam bangsa Arab, oleh dalam orang-orang Arab demikian. Terkadang mereka menjarkan, terkadang mereka menasabkan. Walam najid takhrijan li hadhihi tasarrufi, dan kami tidak mendapati takhrij, keterangan, penjelasan makna atau maksud lihadihi tasarufi, pada perubahan ini. Kenapa? Kenapa terkadang mereka menjarkan dan kenapa terkadang mereka menasabkan, itu tidak didapati keterangannya. Illa annaha iza jarrat ma ba'daha, iza jurrat afwan, illa annaha iza jurrat ma ba'daha fahiyya hurufu jarrin. Melainkan apa yang didapati, bahwasanya jika yang sesudah ketiga kata tadi itu dijarkan, maka ketiga kata tadi itu merupakan huruf jar. Jadi sesudah isim yang terletak sesudah ketiga kata tadi atau mustasna itu dijarkan, maka ketiga kata tadi itu merupakan huruf jar. Wa in nusibat ma ba'daha fahiya af'alun, dan jika dinasabkan kata yang sesudahnya, sesudah ketiga kata tadi itu dinasabkan, maka ketiga kata tersebut, khala, ada, dan hasya, ini merupakan fi'al. Ini yang didapati demikian. Tidak ada penjelasan alasannya kenapa, sebabnya apa. Tidak ada penjelasan. Yang didapatkan apa, kenyataannya seperti ini. Wahada minal gharaibi, dan ini termasuk sesuatu hal, dari hal-hal yang ajaib, yang aneh. Minal gharaib, yang asing atau yang aneh, yang ajaib. Termasuk dari hal-hal yang ajaib, yang aneh ini. Antakuna kalimatun wahidatun takunu fi'lan wa takunu harfan, yakni satu kata itu bisa menjadi fi'al dan bisa menjadi harf. Satu kata, satu lafaz, tapi dia bisa menjadi fi'al dan bisa menjadi harf. Ini pada ketiga kata ini, khala, ada, dan hasya. Jadi yang didapati demikian dalam pada bangsa Arab, ya sudah, itu yang diambil, itu yang dipakai. Ya, karena ini bahasa Arab, bahasa mereka, kita tinggal mengikuti. Mereka menggunakan seperti ini, ya, tiga kata itu terkadang menjarkan, terkadang menasabkan, tanpa ada penjelasan kenapa sebabnya, ya sudah, kita ikuti saja seperti itu. Terkadang menjerkan, terkadang menasabkan. Kalau menasabkan berarti itu dianggap sebagai fi'al, kalau menjerkan berarti itu dianggap sebagai huruf jar. Sudah selesai gitu aja. Ya. Tidak perlu kemudian cari-cari alasan yang memang tidak didapatkan. Ya. Taqulu, engkau katakan misalnya, qama al-qaumu khala Zaidin. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Al-i'rabu, i'rabnya. Qama fi'lun madin. Qama adalah fi'il madi. Al-qaumu fa'ilun. Al-qaumu sebagai fa'il marfu'un. Marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Khala harfu jar. Khala adalah huruf jar. Zaidin ismun majrurun. Zaidin ini sebagai isim yang majrur. Kenapa? Karena khala tadi merupakan huruf jar, maka Zaidin ismun majrurun bi khala. Isim yang majrur dengan sebab khala tersebut. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa taqulu, contoh yang lain kau katakan, misal kharaja qaumu ada amrin. Kaum itu berdiri, orang-orang itu afan, orang-orang itu keluar, kaum itu keluar kecuali Amr. I'rabnya kharaja fi'lun madin, fi'il madi. Al-qaumu fa'ilun marfu'un, fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Ada harfu jarrin. Ada di sini adalah huruf jar. Amrin ismun majrurun bi ada. Amrin ism yang majrur dengan sebab ada. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirihi. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Wa taqul, wa katakan pada contoh yang lain, intalaqal qaumu hasya bakrin. Kaum itu, orang-orang itu berangkat, pergi, berangkat. Hasya bakrin kecuali Bakr. Intalaqa fi'lun madin. Al-qaumu fa'ilun marfu'un bi dhammati, marfu' dengan dhammah. Hasya harfu jarrin adalah huruf jar. Bakrin ismun majrurun bi hasya. Bakrin ism yang majrur dengan sebab hasya. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Tanda jarnya adalah kasrah yang nampak pada huruf akhirnya. Ini contoh yang jar. Berarti apa? Tadi khala, ada, dan hasya merupakan huruf jar, dianggap sebagai huruf jar, sehingga isim yang sesudahnya menjadi majrur. Amma 'ala an-nasbi fa innaha takunu af'alan madiyatan. Adapun pada nasab, ya, ketika isim sesudah, ketika kata tadi itu nasab, fa innaha takunu af'alan madiyatan, maka ketiga kata itu merupakan fi'il fi'il madi. Jadi khala, ada, dan hasya ini merupakan fi'il madhi, dianggap sebagai fi'il madhi. Wa fa'iluha mustatirun wujuban, dan fa'ilnya adalah mustatir wujuban, wajib. Jadi yang menjadi fa'il dari khala, ada, dan hasya ini wajib mustatir, wajib tidak tampak. Ya. La yumkinu an yadhhara fil lughatil arabiyyati, tidak mungkin untuk nampak, ya, tidak mungkin untuk tampak dalam bahasa Arab. Ya, sehingga dikatakan tadi mustatir wujuban. Ya. Misaluhu, contoh, qama qaumu khala Zaidan. Qam itu berdiri, orang-orang itu berdiri kecuali Zaid. Ya. I'rabnya qama qaumu fi'lan wa fa'ilun. Ya, seperti tadi ya, qama fi'il al-qaumu fa'il. Qama fi'il madhi al-qaumu fa'il marfu' dengan dhammah, seperti itu. Kemudian khala. Khala di sini nanti dianggap sebagai fi'il, maka di i'rab sebagaimana fi'il. Khala fi'lan madhin adalah fi'il madhi. Fa'iluhu mustatirun wujuban. Fa'ilnya itu mustatir, ya, tidak tampak, ya, tersirat wujuban dengan wajib. Wa taqdiruhu huwa. Ya, takdirnya adalah huwa. Ya, takdirnya fa'il yang wajib mustatir itu adalah huwa. Ya, Wa innama aujabu istisna'ahu huna li'anna al-araba lam tantaq bihi yauman min ad-dahri. Hanya saja mereka orang mereka mewajibkan istisna'nya di sini mewajibkan istisna'nya di sini kenapa? Karena orang-orang Arab itu tidak mengucapkan dengannya satu hari pun di antara hari atau di antara masa yang ada. Jadi mereka tidak pernah mengucapkan, melafadzkan atau menampakkan fa'il dari khala ada ataupun hasya tersebut. Jadi wajib tadi dikatakan mustatir, karena bangsa Arab, orang Arab tidak pernah mengucapkan sekalipun, menampakkan satu kalipun fa'il dari ketiga fi'il ini ketika ini menjadi istisna ini. Kemudian zaidan maf'ulun bihi mansubun, zaidan sebagai maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini contoh untuk yang nasab ya, dan ini cukup mewakili pada dua kata yang lain yaitu ada dan hasya. Di i'rabnya sama dengan khala tadi, fi al-madi fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu huwa, seperti ini. Lihat, nampak memang demikian. Jadi dalam bahasa Arab atau orang-orang Arab, walaupun di sini takdirnya huwa, tetapi dalam ketiga fi'il ini, khusus untuk ketiga fi'il ini, takdirnya huwa, tapi dia wajib mustatir. Karena penggunaannya di sini sebagai istisna itu tadi. Ini. Yang berikutnya, yajuzu fil mustatsna i'rabani. Bolehnya pada mustatsna, yakni isim yang terletak sesudah adawatul istisna tersebut, i'rabani, dua macam i'rab. Al-jarru wa nasbu, yakni jar dan nasab. Fa'ala wajhil jarri takunu hadhil adawatu hurufa jarrin. Pada bentuk jar, pada arah jar, maka ketiga kata ini itu merupakan huruf jar. Wa'ala wajhil nasbi takunu af'alan, dan pada bentuk, pada arah nasab, pada jenis nasab, maka ketiga kata ini merupakan fi'al. Wa fa'iluha mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah mustatir, wajib, takdirnya adalah huwa. Ya'udu alal mustatsna. Yang dhamir huwa ini, takdirnya huwa ini, kembalinya kepada mustatsna. Walakinnahu wa in kana taqdiruhu huwa, akan tetapi walaupun takdirnya huwa, la yumkinu an yadhhara, tidak mungkin dia tampak, bina'an ala tasarrufil arabi, berdasarkan sesuai dengan perubahan yang ada dalam bangsa Arab, seperti itu ya. Karena memang bangsa Arab, orang-orang Arab tidak pernah menampakkan fa'il dari khala, ada dan hasya ini ketika menjadi istisna, sehingga di sini dikatakan mustatir wujuban takdirnya huwa. Wal arabu humul hukamu fi hadhil mas'alati, dan orang-orang Arab merekalah yang hukam, yang memberikan hukum, yang menetapkan hukum pada masalah ini. Ini bahasa Arab, bahasa mereka, ya mereka yang berhak untuk menentukan. Ya, memang demikian. Ini fa'ilnya mustatir wujub, wajib takdirnya huwa, seperti itu. Ya, orang lain, bangsa lain, ya tinggal mengikuti, ya, tidak kemudian membuat faedah tersendiri atau hukum tersendiri. Ini. Ya. Jadi mungkin di sini ya dikatakan tadi fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya huwa. Nah di sini kalau dibandingkan dengan keumuman fi'il yang lain, ya, dibandingkan dengan fi'il-fi'il yang lain secara umum, misalkan aliyun kataba, ya, Ini. Nah, pada kataba ini jumlah fi'liyah ya, tersusun dari fi'il dan fa'il. Oke. Tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Ini jumlah fi'liyah ya, sebagai khobar dari aliyun. Ini tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya kataba, kemudian fa'ilnya mana? Bomir, mustatir, apa? Jawazan. Ya. Bomir, mustatir, jawazan, takdirnya huwa. Jadi yang terjadi pada fi'il-fi'il secara umum, ketika di situ yang menjadi fa'il, bomir, mustatir, yang takdirnya huwa, itu sifatnya jawaz. Jawazan. Kenapa jawaz? Karena dia bisa digantikan dengan isim zahir, bisa digantikan dengan yang bukan dhamir, misalnya kataba aliyun, bisa seperti ini. Ya. Ya. Artinya apa di sini fa'ilnya bukan dhamir. Fa'ilnya berupa isim zahir. Sehingga dikatakan dhamir mustatir tadi jawazan untuk yang takdir huwa. Jadi mungkin di murji'ah kembali ya, pembahasan pada jumlah fi'liyah ya, yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirnya huwa, maka nanti sifatnya itu jawaz. Artinya apa? Dia bisa digantikan dengan yang lain, bisa ditampakkan fa'il itu dengan lafaz yang lain. Ini berbeda kalau takdirnya anta atau takdirnya ana. Ini dhamir mustatir wujuban. Pada keumuman fi'il demikian, ketika fa'il itu berupa dhamir mustatir yang takdirnya anta atau takdirnya ana, baru dikatakan wujuban, wajib, wajib mustatir. Kenapa? Karena takdirnya anta atau ana, dia tidak bisa digantikan dengan lafaz yang lain, tidak bisa digantikan dengan isim zahir. Harus bermakna anta atau harus bermakna ana, sehingga dia wajib berupa dhamir mustatir, sehingga di situ wujuban. Tapi kalau tadi fa'ilnya takdirnya huwa, maknanya huwa, dia bisa digantikan dengan yang lain dengan isim zahir, maka di situ sifatnya jawazan. Ini yang ada pada keumuman fi'il ya. Akan tetapi di sini tadi pada ketiga fi'il ini yang menjadi adawat istitsna, di situ dikatakan fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya huwa. Ya, jadi berbeda dengan yang keumuman tadi. Kalau takdirnya huwa itu jawazan, tetapi di sini takdirnya huwa itu wujuban. Ya, wajib. Wajib mustatir dengan takdir huwa. Kenapa? Tadi karena tidak didapati ya, tidak didapati fa'il ini tampak dalam bahasa Arab, dalam penggunaan oleh orang-orang Arab, sehingga disitu dikatakan wujuban ya. Jadi ini semacam kekhususan hukum pada ketiga fi'il ini ketika menjadi adawatul istitsna ini ya. Jadi bandingkan dengan hukum yang asal atau hukum yang umum seperti itu. Kenapa di sini tadi disebutkan mustatir wujuban takdirnya huwa, kemudian memang demikian yang digunakan oleh bangsa Arab ya, karena ini kaitannya dengan keumuman yang ada, hukum yang secara umum demikian. Biasanya kalau mustatir takdirnya huwa itu jawazan, tetapi di sini wujuban ya, jadi pembedanya di sini ya, yang jadi perhatian ini. Ini ya, inilah mustasna dengan khala, ada dan hasya. Kemudian untuk yang berikutnya nanti kita lanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Yang berikutnya tadi pembahasan tentang khala, ada dan hasya. Sekarang al-istifna'u al-ana, istifna sekarang, tabayyana lana anna adawatahu, afwan ya, anna adawatihi, adawat ini bentuk jamak mu'annas salim, nasabnya dengan kasrah. Anna adawatihi asma'un mahbatun. Istifna sekarang menjadi jelas bagi kita bahwa kata-katanya itu ada yang berupa isim-isim yang mahbah, yang murni, benar-benar isim, bukan yang lain, bukan fi'al, bukan harf. Wa hurufun mahdhatun, dan huruf mahdhah yang murni, yang benar-benar huruf, bukan isim, bukan fi'al. Wa ma yajuzu fihi al-wajhani ay yakuna harfan wa ay yakuna fi'lan, dan ada pula di antara adawat istitsna tersebut ada yang boleh berupa dua bentuk, artinya bisa berupa dua bentuk, yakni menjadi harf dan menjadi fi'al. Ini. Jadi dari adawatul istifna yang ada tiga pembagian ini. Ada yang berupa isim mahdhah, isim yang benar-benar murni, isim. Ada pula yang berupa huruf mahdhah, huruf murni, tidak bercampur dengan yang lain. Tetapi atau yang berikutnya, jenis yang ketiga, ada yang berupa huruf dan bisa pula itu menjadi fi'al. Ini, jadi ada dua bentuk untuk jenis yang ketiga ini. Bisa huruf, bisa berupa huruf, tapi juga itu bisa berupa fi'al pada lafaz yang sama. Al-harful mahdhu, huruf yang murni. Yakni apa? Illa. Jadi yang harf mahab, harf yang murni hanya satu di antara adawatul istisna, yakni illa. Al-ismul mahdhu, isim yang murni, yakni ghairu, wa siwan, wa tuan, wa sawaan. Ada empat kata ini yang merupakan isim murni, benar-benar isim, ya, di antara adawatul istisna. Kemudian walladhi yakunu harfan wa fi'lan, dan yang bisa berupa huruf maupun fi'al, bisa berupa huruf dan bisa pula berupa fi'al, yakni khala, ada, dan hasya. Ketiga kata ini bisa dianggap harf tapi juga bisa dianggap fi'al. Ini ya pembagian adawatul istisna dari sisi jenis kalimahnya, jenis katanya. Kemudian yang berikutnya, lakin huna mas'alatun. Tapi di sini ada satu masalah, ada satu persoalan. Yaqul nahwiyuna, para ahli nahwu mengatakan, idza taronat ma bi khala wa ada wa hasya ta'ayyana nasbu. Jika ma itu bersambung dengan khala, ada, dan hasya, maka menjadi jelas nasabnya, atau itu menjadi pasti nasabnya. Artinya apa? Khala, ada, dan hasya ketika dihubungkan dengan ma, didahului ma ya, maka nanti mustasnanya itu menjadi nasab dan pasti nasabnya, tidak ada kemungkinan untuk menjadi jar. Kalau yang dibahas tadi apa? Karena tidak ada ma, hanya khala, ada, dan hasya, itu saja asalnya. Pada keadaan yang asal tadi tidak ada ma, maka ada dua kemungkinan, ada dua bentuk, semuanya boleh, bisa boleh jar ataupun boleh nasab. Tetapi ketika khala, ada, dan hasya itu bersambung dengan ma, didahului ma, maka dia hanya menjadi nasab. Itu saja, tidak boleh jar. Kenapa? Li'annaha idza iqtaranat bima, ya, karena jika ketiga kata tersebut khala, ada, dan hasya ini bersambung dengan ma, dihubungkan dengan ma, sarat af'alan, maka ketiga kata tadi menjadi fi'al. Jadi sebabnya ini, ketika dihubungkan dengan ma, maka kata-kata tersebut itu menjadi fi'al, berupa fi'al. La hurufan, bukan berupa huruf. Sehingga karena itu menjadi fi'al, dianggap fi'al, maka tadi mustasnanya atau isim yang terletak sesudah kata-kata tersebut itu menjadi nasab. Wa hina idzin yata'ayyanun nasbu, dan ketika itu menjadi jelas, menjadi pasti nasabnya. Tidak ada kemungkinan untuk jar lagi. Ini ya. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan misalnya, qama qaumu ma khala zaidan. Ada ma ya, ma khala zaidan. Maka di sini zaidan wajib nasabnya, harus nasab, tidak boleh ma khala zaidin. Kenapa? Karena khala ini menjadi fi'al dengan sebab adanya ma tersebut. Ya. Lam yajuz an taqula, tidak boleh engkau mengatakan qama qaumu ma khala zaidin. Tidak boleh. Tidak boleh jar ketika sudah dihubungkan dengan ma tadi. Wa idza qulta, jika engkau mengatakan qama qaumu ma ada bakran. Ada ma, maka menjadi nasab ma ada bakran. Karena ada fi'il, sehingga bakran menjadi nasab. Walam yajuz antakula, dan tidak boleh engkau mengatakan ma ada bakrin. Ini ya. Wa kadzalika hasya, demikian pula dengan hasya. Fa idza qtaranat biha ma annafiyatu, jika hasya itu dihubungkan dengan ma annafiyah, tapi dijelaskan di sini, wa dhahaba Ibnu Malik ila annaha ma adzarfiyatu. Ibnu Malik berpendapat bahwasanya ma ini adalah ma adzarfiyah, bukan ma annafiyah. Ada perselisihan, ada perbedaan pendapat tentang ma di sini, apakah itu ma annafiyah ataukah ma adzarfiyah atau ma masdariyah. Nanti pendapat yang lain menyatakan ini ma masdariyah. Ya. Yang jelas di sini ketika hasya, untuk contoh yang berikutnya, hasya ini bersambung dengan ma, fa innaha yata'ayyanu an takuna af'alan, maka dia menjadi menjadi pasti, menjadi jelas berupa fi'al. Ya. Wa hina idzin yajibu nasbu ma ba'daha, dan ketika itu, ketika sudah menjadi jelas bahwasanya dia itu termasuk fi'al, maka dia wajib nasab pada kata yang sesudahnya, pada isim yang terletak sesudah hasya ini wajib nasabnya. Ini itu ya. Jadi asalnya tadi khala, ada, dan hasya itu boleh nasab, boleh jar. Isim-isim yang terletak sesudah ketiga kata tadi boleh nasab, boleh jar. Tetapi kalau didahului oleh ma, bersambung dengan ma, ma khala, ma ada, ma hasya, maka isim-isim yang sesudahnya itu harus menjadi nasab. Ya, harus nasab, tidak boleh jar. Karena dia menjadi fi'al. Ini. Dan juga satu tambahan lagi, tadi dijelaskan, ya, melengkapi pembahasan yang tadi ya, bahwasannya tadi khala, ada, dan hasya, ketika dianggap sebagai fi'al, kemudian dia menasabkan isim yang sesudahnya, maka isim yang sesudahnya tadi dianggap sebagai maf'ul bih, sehingga mansub. Jadi nasabnya itu karena dia sebagai maf'ul bih dari fi'al-fi'al tersebut. Tadi sudah disebutkan ya. Sedikit yang berikutnya. Wa siwan, wa suwan, wa sawa'an bi ma'nan wahidin. Kemudian lafaz siwa, suwa, dan sawa ini maknanya satu, maknanya sama. Siwa, suwa, dan sawa satu makna, hanya berbeda lafaznya. fatakulu, engkau katakan misalnya, ja'al qawmu siwa zaidin, orang-orang itu datang kecuali Zaid, wa suwa zaidin, sama kecuali Zaid, wa sawa'a zaidin, ini juga sama kecuali Zaid. Jadi berbeda lafaz tetapi maknanya sama, siwa, suwa, dan sawa'an. Ini contohnya ya, siwa zaidin, suwa zaidin, sawa'a zaidin. Ma'a annana arafna anna sawa'an laysat min adawatil istisna, ya, padahal kita mengetahui, ya, bahwa kita sudah mengetahui lafaz sawa'un ini bukan termasuk adawatul istisna, tidak termasuk kata-kata untuk istisna, ya, lakinnaha lughatun fi siwan, akan tetapi sawa'un ini satu lughah, satu lafaz dari siwan. Ya. Sebenarnya itu tidak termasuk, ya, kata untuk istisna, tetapi sawa'un di sini dalam pembahasan ini termasuk lafaz yang lain dari siwa itu tadi. Sehingga tadi maknanya sama. Wa illa, dan illa di sini bukan illa istisna, itu in kemudian diikuti la, ya, menjadi illa. Jadi berbeda dengan illa istisna. Karena ini non sukun ketemu lam, ya, maka dimasukkan menjadi illa. Tulisannya juga dirangkai. Asalnya in dan la. Jadi yang semacam ini juga perhatikan siyaqul kalam, ya, konteksnya. Ini bukan illa istisna. Kalau illa yang istisna itu memang satu kata itu, aslinya ya illa. Ya, tidak kan? Illa yang istisna itu ya illa. Aslinya ya illa, tidak ada rinciannya. Kalau yang in dan la itu berbeda lagi, ya. In, la ini digabungkan menjadi illa. Sama, yang nampak sama, tetapi berbeda asalnya dan berbeda keadaannya. Ya, ini juga harus diketahui. Tahunya dari mana? Dari siyaqul kalam. Ya, konteksnya perhatikan di situ. Kalau itu illa istisna, tidak mungkin berada di awal kalimat. Tiba-tiba langsung berada di awal kalimat, ya. Wa illa, ya, berarti ini in dan la. Dan jika tidak, jadi artinya bukan kecuali, tetapi jika tidak, in jika, la kan tidak. Ya. Wa illa fasawa'un ma'rufun, dan jika tidak demikian, ya, maksudnya apa? Jika sawa'un itu tidak termasuk kata-kata istisna, maka sawa'un itu ma'ruf, diketahui, dikenal. Annaha bimakna mustawin, bahwasanya sawa'un itu bermakna mustawin. Ini bermakna apa? Sama atau setara atau yang semisalnya. Sama, ya. Qaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 36, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un di sini maknanya apa? Makna mustawin tadi, sama, ya, setara. Ya, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, ataukah engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Di sini dalam ayat ini, sawa'un bermakna mustawin tadi, bukan sawa'un yang semakna dengan siwan ataupun suwan, bukan sawa'un yang merupakan adawatul istisna. Ini juga bedakan, ya, dari apa? Dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya, dari qarinah-qarinah yang ada dalam kalimat tersebut. Ini juga harus diketahui, ya. Jadi yang semacam ini banyak dijumpai, satu lafaz tetapi ada perbedaan makna sesuai dengan penggunaannya dalam kalimat, sesuai dengan siyaqul kalam, ya. Mungkin bisa bermakna demikian untuk, karena ini dalam qarinahnya tadi, dalam siyaqul kalam menunjukkan makna ini, tapi dalam kalimat yang lain, dalam penggunaan yang lain, ya, dengan siyaqul kalam yang lainnya, bisa bermakna yang lain pula, hukumnya juga lain pula. Ini, ya. Jadi perhatikan yang semacam ini. Lakinnaha ta'ti fi babil istisna, akan tetapi dia kata sawa'un ini datang pada bab istisna muradifatun, muradifatan li siwa, sebagai muradif, sinonim, persamaan arti kata, ya, persamaan makna kata pada kata suwa atau siwa tadi, ya, yakni bimaknaha, maksudnya apa muradif, yakni semakna dengan siwa, maknanya sama dengan siwa tadi. Wallahu a'lamu, dan Allah yang lebih mengetahui. Oke. Ini penjelasan Asy-Syaikh tentang adawatul istisna. Ya. Baik. Hari ini ada yang ditanyakan? Ada apa itu? Fi'il madhi. Kalau itu dianggap fi'il, dia fi'il madhi, bukan mudhari. Bisa juga bikin mudhari. Kalau dia tidak sebagai adawatul istisna, tidak bisa. Ya, bentuknya madhi. Qala ada dan hasya itu. Bentuknya madhi dan tadi fa'ilnya wajib mustatir. Istisna dua ya, kalau hubungan itu tidak bisa. Ini yang ditunjukkan tadi seperti itu. Ya, karena ini sebagai adawatul istisna. Jadi karena di sini faedahnya fungsinya sebagai adawatul istisna, fi'il-fi'il ini, kalau ini dianggap fi'il tadi ya, ini dianggap sebagai, atau ini fungsinya sebagai adawatul istisna, maka keadaannya demikian. Berbeda dengan fi'il yang keumumannya. Ya, tidak seperti pada fi'il secara umum, tidak. Dia keadaannya berbeda. Karena fungsinya juga berbeda. Ini ya. Baik. Ada lagi? Jadi sawa'un tadi bisa dipakai adawatul istisna dan juga bukan. Iya. Sawa'un bisa itu sebagai adawatul istisna, bisa pula sebagai yang lain, sebagai tadi yang bermakna mustawin tadi. Ada lagi? Tidak ada, kita tambah sedikit ya. Tadrib yang berikutnya, kita baca beberapa sedikit. Tadribun ala istisna'i, latihan untuk istisna. Ma hukmul mustasna idza kana kalamu taman mujaban. Apa hukum mustasna jika kalimat itu tam, mud, dan mujab. Wa kana istisna'u bi illah, dan istisna itu dengan illah. Hukumnya apa? An-nasbu wujuban, nasab wajib, atau wajib nasabnya. Ini hukumnya. Mustasna ketika kalimat itu tam mujab, ya, di sini mustasna dengan illa. Misaluhu, contoh, qama qawmu illa zaidan. Illa zaidan, wajib nasab. I'rabuhu, i'rabnya, qama fi'lun madin mabniyun alal fathi. Fi'l madin mabni dengan fathah. Al-qawmu fa'ilun marfu'an. Al-qawmu sebagai fa'il marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu fi akhirihi. Tanda raf'ahnya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa ada istisna'in. Illa adalah kata untuk istisna. Zaidan mustasnan mansubun alal istisna. Zaidan ini mustasna, mansub dengan sebab istisna. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Tanda nasabnya dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini ya, wajib nasabnya. Yang berikutnya, ma hukmul mustasna idza kana kalamu taman manfiyan. Apa hukum mustasna jika kalimat itu tam, manfi, ada nafinya? Ini masih dengan illa ya, mustasna dengan illa. Ya juzu ayyakuna badalan, boleh dia menjadi badal. Wa ayyun soba alal istisna, dan boleh pula dinasabkan karena sebab istisna. Misaluhu, contoh, maqamal qawmu illa zaidun. Hadha badalun, ini badal. Illa zaidun, zaidun badal dari al qawmu. Ya, ini badalnya. Ma qama qawmu illa zaidan. Illa zaidan. Wa hadha an-nasbu 'ala al-istisna. Yang ini nasab karena sebab istisna. Illa zaidan. Jadi boleh illa zaidun menjadi badal, boleh pula illa zaidan nasab karena sebab istisna. A'ribil awwala, i'rabkan yang pertama. Ma nafiyatun, ma itu yang menafikan. Qama fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi, mabni dengan fathah. Al qawmu fa'ilun marfu'an. Ya, wa alamatu raf'ihi al-fathatu afwan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istisna'in mulghatun. Illa ini kata untuk istisna mulghatun yang dibatalkan. Itu sudah dijelaskan yang mulghah dibatalkan. Kemudian Zaidun badalun marfu'un, badal marfu'. Kenapa marfu? Karena dia mengikuti yang marfu al-qaumu. Maka di sini badalnya juga ikut marfu. Wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini i'rab yang pertama tadi, illa Zaidun. Wal wajhu tsani, bentuk yang kedua, illa Zaidan, i'rabnya ma nafiyatun. Kemudian qama fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi, mabni dengan fathah, al-qaumu fa'ilun marfu'an wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih. Tanda rafa'nya dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istitsna'in, illa adalah kata untuk istitsna. Zaidan mustatsnan mansubun 'alal istitsna. Zaidan ini sebagai mustatsna mansub karena sebab istitsna tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Okay. Kemudian berikutnya, mislu bi badalin majrurin, contoh dengan badal yang majrur. Ma marartu bi talibin illa Zaidin. Ma marartu bi talibin, saya tidak melewati seorang siswa illa Zaidin, kecuali Zaid. Di sini illa Zaidin, badal dari talibin. Talibin majrur, maka badalnya juga majrur, illa Zaidin. Mislu bi badalin mansubin, contoh dengan badal yang mansub. Ma qara'tu kitaban, saya tidak membaca ma qara'tu kutuban, saya tidak membaca kitab-kitab. Illa matnal al-ajurumiyyati, kecuali matan al-ajurumiyyah. Matna di sini sebagai badal dari kutuban. Kutuban mansub, maka matna juga ikut mansub. Ya, dijelaskan di sini i'rabnya ma nafiyatun nafiyah. Qara'tu, qara'a fi'lun madhin fi'il madhi mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun, liittishalihi bi dhamir raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. At-ta'u, ta'nya pada qara'tu, ta'nya apa? Dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahal raf'in, pada tempat rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Kitaban atau kutuban, ya, maf'ulun bihi, itu sebagai maf'ul bih. Mansubun, mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Illa adatu istisna'in mulghatun. Illa adalah kata untuk istisna, mulghah, ya, dibatalkan. Karena ini yang menjadi badal, ya, maka dia dikatakan adatu istisna mulghatun, ya, hukumnya dibatalkan. Tidak wajib nasab, itu maksudnya. Kemudian matna badalun min kitaban atau kutuban. Matna ini badal dari kitaban atau tadi kutuban, ya. Wa badalul mansubi mansubun misluhu, badal dari isim yang mansub menjadi mansub seperti yang dibadali tadi, seperti misal yang sebelumnya tadi, ya. Jadi kutuban atau kitaban dia mansub sebagai maf'ul bih, maka badalnya itu pada lafaz matna juga ikut mansub. Ini matna mudhafun. Matna, lafaz matna ini mudhaf. Al-ajurumiyyati mudhafun ilaihi, lafaz al-ajurumiyyati ini sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati, majrur dengan sebab idhafah. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirhi, tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Hal takhtalifu suratul lafzi law ja'alnahu mansuban 'alal istitsna? Apakah bentuk lafaz itu berbeda seandainya kita jadikan mansub karena sebab istitsna? Pada contoh yang terakhir ini, ya, ma qara'tu kitaban atau kutuban illa matnal ajrumiyyah. Kalau itu dihukumi atau dijadikan sebagai menjadi mansub karena sebab istitsna, apakah lafaznya berbeda? La. La yakhtaliful lafdu. La yakhtaliful lafdu. Lafadnya tidak berbeda. Yakhtaliful i'rabu. I'rabnya yang berbeda. Jadi kalau tadi sebagai badal dibaca illa matna, karena dia badal dari kitaban yang mansub. Tetapi kalau dia dianggap sebagai istisna atau mustasna yang dihukumi mansub, ya dia tetap mansub dengan fathah matna. Hanya saja sebabnya berbeda, i'rabnya berbeda. Ya, sama-sama mansub, lafadznya sama, tidak berbeda, tetapi i'rabnya yang berbeda. Yang satu badal dari mansub, yang satu nasab karena sebab istisna. Ini ya. Baik. Satu lagi, ma hukmul mustatsna idza kana al-kalamu naqisan? Apa hukum mustatsna jika kalimat itu naqis? Kana ala hasabil awamili, maka hukumnya itu sesuai dengan keadaan amil-amilnya. Misalnya contoh, ma qama illa zaidun. Ya. I'rabnya ma nafiyatun, ma adalah nafiyah. Qama fi'lun madin mabniin 'ala al-fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah. Kemudian illa adatu istisna'in munfaratun. Illa ini kata untuk istisna yang munfarah, yang dibatalkan hukumnya. Zaidun fa'ilun, zaidun sebagai fa'il. Ya, dari qama marfu'un, maka dia marfu' wa alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi hukumnya sesuai dengan amilnya tadi. Amil dari qama, qama fi'il, dia membutuhkan fa'il, maka zaidun yang menjadi fa'ilnya, maka dia marfu'. Ini. Jadi ilahnya seolah-olah tidak dianggap. Ya, seolah-olah tidak ada. Seolah-olah ya. Ini. Baik. Sehingga tadi dikatakan illa ada istisna'in mulghatun. Ini ya, terkait dengan hukum mustasna dengan illa. Sampai di sini. Baik, untuk yang berikutnya itu dengan ghair. Ya. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaAllah. Untuk malam ini sampai ini dulu ya. Assalamualaikum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.